curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Sing jenenge wong urip anggar wong urip ketrima, kowe nang ndi kepenak golek duit ya sekepenake dhewek uliake. Gampang carane dalane pirang-pirang, kasile ya mang pangat kowe anggar urip-urip kepenak, urip ketrima kayak gue kan ya. Nah, salah si jine profesi sing betul-betul keterima dalam arti duit ya uling arah kepenak, paling-paling kur modal kemampuan nyanyi utawa sinetron utawa ngelawak utawa ngapa bae lah ya. Duitnya pirang-pirang, sone kur pirang jam, penggemare akeh. Gue yang ngger artis kang yuk, pengen dadi artis? Jajal yuk tidi gigi kancana nyong ya ana sih ngepengen dadi selebritis. Eh, mau tau mau, nyong lo kepengen jadi artis lo, pengen banget sumpah yakin, nyong ngimpi ya, ngimpi gue kanan-kanane. Kanan-kanane apa kiri-kirine? Ya yes, pokoknya kayak gue lah, tadi nyong ngimpi kanan-kanane, nyong gue dirubung pirang-pirang pada jalur tanda tangan. Jangan ketone senang bisa natine, bangga banget. Wong tuane nyong sing nyawang ya keton-ketone. Lah nyong udah nyokolana anak ora percuma ge. Dadi artis, dadi wong terkenal, dite pirang-pirang ge. Ngimpi gue ya? Ngimpi. Lah terus karepe kowe kepiwe ge nek wis ngimpi kaya gue? Nyong kepengene ya ngimpine nyong ge dadi kenyataan, Kang. Jangan kepengin pisan yakin. Dadi penyiar. Apa ora usah dadi penyiar, mau penyiar gue anu dua artis. Tapi artis bae lo Kang, artis lokal lah. Ya anggar penyiar sih karuan ya anu wong sing mandan terkenal, tapi kan duit ora pirang-pirang aja dadi penyiar. Ya terus? Ya dadi penyanyi apa dadi bintang sinetron apa dadi bintang film apa dadi apa? Lah maksudnya nyungnya kayak gue Kang, pengin pisan dadi artis lo Kang, priwet carane ya ngerti ngerti apa ora? Lah sing jenenge dadi artis gue tembung-tembungane jane tembung-tembungan ora angel kepenak jane lo. Enggak ngerti rahasiane artis-artis sing pada terkenal gue kepriwet carane, gue jane nu kepenak pisan. Lah gue kepriwet gue Kang nyong kepengin pisan gue. Gampang carane. Dadi siki gue nyiapna jenengan sing kira-kira kepenak diapalna wong, kepenak dimut-mut nang wong. Dadi kok titik mangsane kowe muncul nang TV utawa nang radio, wong sing ngrungokna utawa wong sing ndeleng kowe kayak mutan bae jenengane kowe. Akhire terkenal. Dadi jenengan kowe sing pertama ya, Kang. Jenengan diubah dhisik. Lah kira-kira kowe jenengan sing kepenak dimut-mut sing kaya ngapa, Kang? He, siki belajar bae karo artis-artis, Kang. Siki pirang-pirang artis sing sukses, kowe jenengane aneh-aneh. Siji ya. Anak sih jenengane nganggo merek motor anak si cikwe. Merek motor? Merek motor. Anak manis sih nomor loro. Dadi jenengane gue nganggo bagian-bagian utawa organ-organ menungsa. Ukai gue ya? Iya. Masih siapa baik Kang? Gie. Dicatret ya. Kok dadi kira-kira kena nganggo pertimbangan kok harga jenengan apa? Siji sing nganggo jenengan karo merek motor. Siapa baik gue Kang? Penyanyi gue ya. Atik Sebe. Atik Sebe. Oh ya motor Sebe berarti ya Kang? Iya kue. Terus maning Kang? Niki Astria. Niki Astria. Oh ya Niki Astria Kang, betul Kang. Dari Astria tahun 80 apa Astria tahun 70 ya? Oke, liane maning Kang? Ana maning. Titik Vespa. Titik Puspa. Ya mepet-mepet lah, titik Vespa maksudnya motor Vespa gue. Oh ya pancen bener gue Kang, bener. Ana maning ora Kang? Gue sing nganggo jenengan merek motor, ana maning ge sing nganggo bagian-bagian organ tubuh manusia. Siki maring koreografer kayak si cokan gawe ni tari-tarian kayak lu angger cokan tampil nang TV kan ana sing nari-nari ge ya. Lah kayak sing nyiptakna tarian-tarian gue anak Ari Tulang. Ari, oh ya balung ya, oh jenengan balung ge bener gue, ya bener. Ana maning apa gue? Ana. Lah siki penyanyi ge Iga Mawarni, terkenal bok, omongnya bok. Kau ngeluh jenengan Kang Iga. Oh ya Iga Kang, bener gue. Banjur penyanyi mantan lawas gue ya, Ermi Kulit. Oh ya berarti Ermi. Ermi gue jenengan aslinya mungkin karena kepengen terkenal jadi ngeluh jenengan Kulit apa ya. Iya kayak gue. Terus grup band Gigi Untu. Iya bener. Anamani Kang. Anamani Edi Silitonga. Gue ya saru Rika Kang. Lora saru. Gue pacen Edi kain-kain ini jenengan hasil ini Edi ya. Tapi karena pengen terkenal dadinya yang nganggo tambah. Iya, ayo gue. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. curahan perasaan dan humor.